Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, kita lanjutkan kembali penjelasan daripada atau pembacaan daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Ya, kita masuk kepada al-mas'alah as-sadisah wa tis'un, masalah yang ke-96. Iftikharuhum bi'amalihim at-thayyibah, berbangga-bangganya mereka dengan amalan-amalan kebaikan mereka. Dan amalan kebaikan di sini disebutkan secara umum, akan tetapi yang terjadi pada masa jahiliyah pada perkara-perkara khusus. Ya, ini kaitannya dengan kedudukan-kedudukan seseorang dalam ibadah. Al-Mu'allif menyatakan al-iftikharu bi walayatil bait, berbangga dengan kedudukan mereka, mengurusi daripada Baitullah. Terkait dengan Baitullah, maka ada sekian manasib, sekian kedudukan, sekian jabatan. Ada disebut dengan sadanah, ada pula disebut dengan rifadah, ada siqayah dan yang lainnya. Dan mereka ahlul jahiliyah berbangga dengan kedudukan tersebut, dan memang itu merupakan kedudukan yang cukup mulia bahkan di dalam agama, dan itu merupakan ibadah, ibadah yang sangat besar. Akan tetapi di saat kemudian menjadi kebanggaan bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tercela. Fadhammahumullahu biqaulih, Allah telah mereka dengan firman-Nya, mustakbirina bihi, mereka berbangga sombong dengan itu, dengan kedudukan-kedudukan mereka terkait dengan Baitullah. Saniran tahjurun, dengan mereka samiran musamara, ini muhadatsah, mereka saling berbincang satu dengan yang lain dengan perkara-perkara yang buruk di malam hari. Di sekitar Ka'bah, qala Syaikhul Fauzan hafizahullah taala, min masail jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, annahum yaftasirun biqiyamihim 'alal masyair. Ini kan kaitannya dengan masyairul haram, terkait dengan perkara khusus. Mereka berbangga dengan menjalankan syiar-syiar yang ada di Al-Haram, terkhusus di Masjidil Haram, lebih khusus lagi terkait dengan Ka'bah. Bisadanatiha wa tanzimiha, dengan pengabdiannya dan pengaturannya. Sadanah itu artinya adalah satu tugas mulia, tugas yang khusus berkhidmat terhadap Ka'bah, perhatian serius terhadap Ka'bah Baitullah. Kapan waktu dibukanya, kapan waktu ditutupnya, kapan harus dibersihkan, dicuci, kiswahnya diganti, dan seterusnya kaitannya dengan Ka'bah. Apabila ada yang robek, dan itu bukan biaya yang kecil tentunya. Termasuk dalam sadana ini adalah apa saja yang terkait dengan Ka'bah. Kalaupun ada yang datang ke sana, maka sadana ini juga, meskipun nanti ada bagian khusus, lebih khusus lagi, tapi dari bagian sadana ini juga ada indilnya untuk kemudian menerima para pengunjung-pengunjung tersebut dan memuliakan mereka. Semenjak dibangunnya Al-Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim, sadana ini dipegang oleh putra beliau Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, karena memang Ismail ikut bersama dengan bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah di saat Ibrahim membangun pondasi-pondasi bait Baitullah bersama dengan Ismail, sambil mengucapkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah Rabb kami, terimalah amal bakti kami. Sunya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hanya kemudian berjalannya waktu dirampas oleh Qabilah Jurhum. Kemudian dari Jurhum ini dirampas oleh Khuza'ah. Sampai kemudian di masa kakek Rasulullah, kakek yang keempat mungkin atau ya sekitar itu, yakni Qusay bin Kilab, kembali ke tangan Qusay bin Kilab kembali, termasuk daripada keturunan Ismail, kakek Rasulullah SAW yang keempat. Kemudian setelah Qusay berpindah kepada putra beliau Abduddar, kemudian setelah itu berada di tangan Abduddar dan keturunannya di masa jahiliyah maupun setelah Islam, terus sampai sekarang sadana ini di tangan mereka. Hingga kemudian kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Thalhah, keturunan daripada Abduddar. Utsman bin Thalhah bin Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abduddar bin Qusay. Rasulullah SAW sendiri ya, yang memberikannya kepada Utsman bin Thalhah. Ini menurut sejarah begitu. Adapun riwayat Mulu alam perlu untuk dilihat riwayatnya apakah sahih atau tidak. Rasulullah SAW menyatakan khuduha ya bani Talha khalidatan talidah la yanzi'uha minkum illa zalim. Ambillah sadana tersebut atau khuduha, ini miftah. Khuduha ya bani Abi Talha, yakni jabatan tersebut ambil oleh kalian wahai bani Abi Talha selama-lamanya. Tidaklah merampas dari kalian kecuali seorang yang zalim. Baik, dikisahkan bahwasannya Utsman bin Talha pada saat Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah, Rasulullah SAW meminta kepada Utsman bin Talha tersebut kunci Ka'bah. Lantas kemudian Utsman pun membawanya kepada Rasulullah SAW, kemudian menyingkir di pojok masjid. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengambil sikoyah dan sadana Ka'bah dari paman beliau, Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Kemudian beliau sholat dua rakaat. Beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat dua rakaat di sana. Setelah beliau keluar dari dalam Ka'bah, paman beliau Al-Abbas meminta untuk memberikannya miftah, kuncinya untuk diberikan kepada sang paman. Sehingga dengan itu Al-Abbas memegang sikoyah dan sadanah Ka'bah, karena sikoyah memang dipegang oleh Bani Hasyim. Nah, sadanah ini dari siapa tadi? Utsman bin Talha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada memang pemiliknya. Fa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl dan seterusnya. Surat An-Nisa. Maka Rasul tidak menyerahkannya kepada paman beliau, tetapi beliau mengatakan ud'u ilayya Utsman, panggil kepada Ku Utsman. Yani bin Talha. Utsman bin Talha. Maka dipanggillah Utsman. Sedangkan dulu sebelum Fathu Makkah ini, dulu ya Utsman pernah diajak oleh Rasulullah SAW kepada Islam, tetapi Utsman menolaknya. Utsman bin Talha ya, bin bukan Utsman bin Affan. Di saat itu Utsman dalam keadaan memegang daripada kunci tersebut, kunci Ka'bah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman, la'allaka sataro hadzal miftah biyadi adu'uhu haitsu syi'tu. Bisa jadi nanti kamu akan melihat bahwa kunci ini, ya, kunci yang kamu pegang itu akan berada di tanganku, dan aku letakkan kepada siapa saja yang aku mau. Maka Utsman mengatakan laqad halakat idan Quraisy wa dhalat. Kalau itu benar-benar terjadi, berarti Quraisy sudah hancur dan rendah hina. Maka Rasulullah SAW mengatakan bal amirat wa azzat yauma idzin. Bahkan Quraisy pada saat itu mulia, agung dan mulia pada saat. Kembali kepada kisah yang tadi, setelah Fathu Makkah, Utsman bin Talha sendiri yang bercerita, falamma da'ani ba'da akhdhil miftah dzakartu qaulata makana qaul. Maka di saat beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilku setelah mengambil kunci dariku pada saat Fathu Makkah ya, aku teringat ucapan beliau dahulu bahwa beliau pernah menyampaikan bahwa kunci itu memang akan dipegang oleh beliau dan akan diletakkan kepada siapa saja. Aku katakan bahwa kalau begitu Quraisy akan hancur. Beliau justru mengatakan pada saat itu justru Quraisy akan mulia. Ingat kalimat itu. Fa'abbaltu. Kemudian aku pun mendatangi beliau. Fa'astaqbaltuhu bibisam. Wa'astaqbalani bibisam. Kemudian aku pun dengan yakni mukaramah, artinya dengan berseri-seri wajah menghadap beliau, dan beliau pun menghadap denganku dengan bermuka ramah pula. Kemudian summaqal, beliau mengatakan kepadaku, khuduha ya bani Abi Talha talidatan khalidat la yanza'uha illa zalim. Masih belum masuk Islam loh ini ya, Utsman bin Talha belum masuk Islam. Ternyata sama Rasul diserahkan kembali itu, khuduha ya bani Abi Talha, ambillah wahai bani Abi Talha talidatan khalidat selama-lamanya, la yanzi'uha atau la yanza'uha illa zalim, tidaklah merampas ini dari kalian kecuali orang yang zalim. Ya Utsman, innallaha sta'manakum ala baiti faqulu bil ma'ruf. Wahai Utsman, sungguhnya Allah memberikan amanah kepada kalian yakni bani Talhah terhadap rumahnya, maka tentu di situ ada hasil, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Utsman kemudian melanjutkan, falamma walaitu nadani, di saat kemudian aku berpaling, beliau memanggilku, faroja'tu ilaih, dan aku pun kembali kepada beliau, faqal, kemudian beliau mengatakan, alamnya pun alladhi qultu lak, bukankah telah terjadi apa yang aku katakan kepadamu, jadi pada saat dulu aku ajak kamu kepada Islam, kamu menolaknya, dan aku katakan kunci ini akan berada di tanganku, dan seterusnya tadi itu. Fadzakartu qaulahu li di Makkah, maka aku ingat ucapan beliau dahulu kepadaku di Makkah. Maka aku katakan, kata Utsman, faqultu bala asyhadu annaka rasulullah. Iya, aku ingat dan aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar rasul utusan Allah. Kemudian diserahkan miftah kepadanya. Diserahkan kunci tersebut kepada Utsman bin Talhah. Dan turun-temurun, kalau ya berita sampai kepada kita, memang turun-temurun masih dipegang oleh Alu Talhah ini untuk kunci Ka'bahnya. Dan jadi di situ sadana itu terkait dengan kepengurusan Al-Ka'bah, kebersihannya dan sebagainya. Warifadatul wafidina ilaiha. Rifadah ini merupakan amalan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat besar yang dijalankan oleh Quraisy setelah dan sebelum Islam, masa jahiliyah dan setelah Islam. Karena memang ibadah haji sebagaimana telah disebutkan sebelum-sebelum ini sudah ada ya. Karena itu merupakan ibadah peninggalan zaman Nabiullah Ibrahim dan terus dijaga turun-temurun. Dan Quraisy dalam perkara ini mereka mengumpulkan setiap dari orang yang ada, cacah jiwa semua diwajibkan sama Quraisy. Selama dia adalah dari bangsa Quraisy, kabilah Quraisy, suku Quraisy, maka wajib untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing, dikumpulkan ya, untuk kebutuhan para jamaah haji. Hingga terkumpul memang harta yang sangat besar. Mereka persiapkan untuk para jamaah haji, memberi makan mereka, memberi minum mereka, memberi tunggangan mereka, dan juga mengumpulkan ataupun membeli daripada apa saja yang dibutuhkan oleh kegiatan tersebut. Itu yang kemudian terjadi di mana Quraisy tidak lagi mampu untuk memberikan kain yang harusnya dipakai, dan kain itu adalah betul-betul kain yang pada pandangan mereka adalah betul-betul kain yang murni, kain yang suci. Di saat tidak lagi bisa diberikan karena sudah habis mungkin dananya, saat itulah terjadi uryan, ya, tawaf dan sa'i di Ka'bah dalam keadaan uryan. Itu karena sudah tidak ada lagi kesanggupan. Asalnya itu ditanggung oleh Quraisy. Ditanggung oleh Quraisy. Dan ini yang disebut dengan rifada. Itu berlaku sampai selesai musim haji. Dan yang pertama kali melakukan ini dan mewajibkannya adalah Hasyim Ibn Abdi Manaf, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek setelah Abdul Muttalib. Dan rifada ini sangat terkait dengan nanti istilahnya satu mansop lagi, ini namanya sikoya. Rifada dengan sikoya. Sikoya itu memberikan minumnya. Karena di saat itu kita tahu ya Makkah itu negeri yang sangat tandus. Betul-betul sangat-sangat kekurangan air. Curah hujannya juga sangat sedikit. Air sangat sulit. Sehingga itu merupakan usaha yang sangat luar biasa. Sedangkan pada mawasimul hajj dari berbagai belahan bumi datang ke situ. Tidak hanya bangsa Arab saja. Mereka datang yang mengenal tentang syariatnya Nabiullah Ibrahim datang ke situ. Nanti pembahasan pada sikoyah tentunya. Ibnu Hisham di dalam sirahnya mengatakan tentang arifada wa kharjan tukhrijuhu Quraisy fi kulli mausim min amwaliha kilab tu saya berkilab fayasna'u bihi ta'aman lil hajj. Rifada adalah kharaj, yaitu dana, ya, budget yang dikeluarkan oleh Quraisy pada setiap musim dari harta-harta mereka dikumpulkan, yang kemudian mereka membuatkan makanan-makanan bagi para jemaah haji. Kayak puluhu malam yakun lahu sa'ah walazab, sehingga orang yang hanya bermodal istilahnya sampai ke sana, ya, hanya sekedar bisa sampai berjalan kaki mungkin, tidak memiliki sama sekali zat bekal, tidak memiliki keluasan rizki, mereka tidak perlu khawatir, disediakan oleh Quraisy. Wadzalika anna Qusayyan faradu ala Quraisy, di sini disebutkan dari Qusay bukan dari Hasyim, tetapi dari Qusay bin Kilab, diwajibkan oleh Qusay kepada bangsa Quraisy. Jadi yang mulai justru bukan Hasyim. Di atasnya lagi Qusay bin Kilab, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yukhrijuna lidzalika kulla amin min amwalihim kharjan. Mereka mengeluarkan setiap tahun dari harta mereka, ya, budget besar. Fayadfa'unahu ilaih, diserahkan kepada Qusay. Fayasna'u tu'aman linnas ayyama Mina, kemudian dibuat makanan dalam jumlah yang besar pada hari-hari Mina. Fajarra dhalika min amrihi fil jahiliyah ala qaumi hatta qama al-Islam. Terus berjalan seperti itu atas perintahnya pada masa jahiliyah hingga kemudian datangnya Islam. Tip, kemudian sikoyah, wasikoyah terhajij, itu semua sebetulnya masuk dalam, ya, apa istilahnya, khidmat, ya, semuanya adalah khidmat kepada Baitullah. Dan itu amalan besar sekali lagi, amalan yang luar biasa besar. Dan Raja Saudi saat ini mereka disebutnya sebagai Khadimul Haramain, yang berkhidmat kepada Al-Haramain, Haram Makki dan Haram Madani. Sikoyah ini kaitannya dengan minuman. Ini mempersiapkan minuman yang cukup untuk para jamaah haji yang mereka datang dari berbagai macam belahan bumi. Suatu ketika Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, bermimpi. Allah tunjukkan melalui mimpi tersebut tempat daripada sumur zam-zam yang sempat tertimbun. Setelah digali, kemudian ketahuanlah di situ sumur zam-zam. Dan kemudian dengan adanya sumur zam-zam tersebut, kebutuhan sikoyah terpenuhi. Kebutuhan sikoyah terpenuhi dan tidak pernah istilahnya kehabisan sampai sekarang sumur tersebut. Pada saat itu memang yang telah kita sebutkan di depan tadi, kesulitan untuk masalah air, sangat kesulitan. Dengan adanya sumur zam-zam ini, alhamdulillah sampai sekarang kebutuhan air di sana, air minum, sama sekali tidak ada masalah. Di sepanjang Masjidil Haram, di pojok-pojok, di sepanjang tempat itu ada disediakan jumbo-jumbo itu. Ada yang dingin, ada yang biasa, sesuai dengan masing-masing yang dia butuhkan. Tayyib. Fahum yaftakhiruna bihadzal amal. Kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan. Fahum, maka mereka yaftakhirun bihadzal amal. Mereka begitu sangat berbangga dengan amalan tersebut. Mustakbirina bihi ai biwalayatil bait wa bikhidmatil baitis syarif. Mereka sombong dengan itu, dengan kepengurusan terhadap Baitullah dan khidmat mereka, pelayanan mereka terhadap Al-Baitus Syarif. Wa bi khidmatil wafidina ilaihi, dan dengan pelayanan mereka terhadap orang-orang yang datang mengunjunginya, mengunjungi Baitullah. Yaftakhirun bihadza 'ala ghairihi minal 'arab. Mereka berbangga terhadap hal tersebut atas selain mereka dari bangsa Arab. Fa hadza min umuril jahiliyah. Perhatikan di sini, perkara yang begitu sangat mulia saja, yang memang kalau anggaplah sebagai suatu yang patut dibanggakan, iya memang kebanggaan. Tapi di saat hal itu kemudian menjadikan bergesernya niat dari sebelumnya karena Allah, kemudian karena manusia dan karena kebanggaan semata, menjadi tercela. Apalagi perkara-perkara selain daripada atau yang lebih rendah, jauh lebih rendah daripada khidmat Baitullah. Apa yang bisa dibanggakan? Sesuatu yang lebih rendah daripada berkhidmat terhadap Baitullah. Seorang berbangga dengan satu jabatan ini, jabatan itu. Ya tentu lebih-lebih lagi tidak pantas. Fala yajuz lil insan li'anna khidmat buyutillah ibadah, karena berkhidmat ya melayani Baitullah itu adalah ibadah. Membersihkannya, kemudian menerima tamu-tamu yang datang dan memuliakan mereka, ini adalah ibadah, ibadah yang besar. Fala yajuzu lil insan an yaftakhira bil ibadah, maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk kemudian berbangga dengan ibadah. Li'annahu yataqarrab biha ila Allah, karena berbangga ini tadi sekali lagi menggeser dari sebelumnya ibadah kepada yang sebelumnya untuk Allah, kepada untuk kepentingan manusia, untuk dirinya sendiri. Li'annahu yataqarrab biha ila Allah, karena dia hakikatnya yang dituntut adalah dia beribadah kepada Allah. La yuridu sana minan nas wal madah minan nas. bukan untuk mendapatkan pujian sanjungan dari manusia. Bal yahmadullah an ja'ala mimman yaqumuna bi hadzal amal, bahkan hendaknya dia memuji kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka atau dia ini termasuk daripada orang-orang yang menjalankan amalan mulia tersebut. Duna an yatakabbar bi au an yaftakhir bi, bukan malah justru sombong dan berbangga merendahkan orang lain. Fahum, maka mereka badalan min an yu'minu bir rasul wa bil kitab wa yattabi'u yaftakhirun bi amalihim fil bait, alih-alih mereka ini beriman kepada rasul, kepada kitab dan mengikutinya, justru mereka berbangga dengan perbuatan-perbuatan mereka, berbangga dengan apa yang mereka lakukan dan kedudukan mereka terkait dengan baitullah. Wa yadhunnun annaha tayakfihim anitibai kita buat wetibai Rasulullah SAW. Mereka menyangka apa yang kami berada padanya adalah sudah kemuliaan. Apa yang kami butuhkan, kemuliaan yang mana lagi yang harus kami cari setelah ini? Kalau kami mengikuti kamu kan untuk mendapatkan kemuliaan, laka kami sudah berada di atas kemuliaan tersebut. Kami ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang berkhidmat kepada Baitullah. Mereka menyangka bahwa dengan itu mereka tidak lagi butuh kepada ittiba kepada Alkitab wala ittiba kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada lahum. Nah, ini sisi mereka dicelanya dari sisi ini. Dari sisi amalan itu mulia, iya, mulia dan sangat luar biasa besarnya. Tetapi di saat mereka kemudian tidak mau beriman kepada Rasulnya, tidak lagi menjadi kemuliaan. Di saat mereka tidak menjalankan kitabullah, tidak beriman kepada kitabullah, itu bukan lagi kemuliaan. Annahum ya'tadu an tiba' al-kitab bi khidmatil bait dhannan minhum annaha takfihim. Mereka mengganti ittiba' al-kitab, mereka ganti dengan seolah-olah mencukupi, mereka tidak lagi butuh ini dengan bi khidmatil bait, dengan mereka membaktikan dirinya kepada Baitullah. Mereka menyangka itu sudah cukup. Fa hadza min umur jahiliyah. Maka ini perkara-perkara jahiliyah. Nah, kalau ini kaitannya dengan khidmat baitillah yang itu merupakan kedudukan mulia di dalam agama, tentunya lebih-lebih lagi mimbabi aula, ya kan? Lebih-lebih lagi ya. Kalau sesuatu tersebut nilainya di bawah daripada khidmatul bait. Tidak bisa untuk kemudian seseorang berbangga. Ya, karena sudah memiliki kedudukan tertentu. Dengan dia tidak lagi mengikuti Alkitab wala sunnah, tidak mempelajari Alkitab, tidak mempelajari sunnah, karena dia sudah memiliki kedudukan-kedudukan tertentu di dalam perkara yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala menyatakan, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Nah, ini sekarang Allah mukoronahkan, Allah perbandingkan antara ibadah yang besar dengan ibadah yang lebih besar. Ini bukan merendahkan daripada ibadah siqayah. Ya, siqayah itu ibadah yang sangat besar. Tadi kita sebutkan bahwasanya siqayah ini memberi minum para jamaah haji, mempersiapkan kebutuhan mereka, para zuar, orang-orang yang mengunjungi Baitullah, Ka'bah. Untuk mereka sudah tidak lagi memikirkan bagaimana minum, harus membeli ini, membeli itu. Sudah disediakan di sana. Tinggal masuk Masjidil Haram, sudah ada gelas-gelasnya begitu, tinggal ya pencet sudah. Taib. Akan tetapi ada satu ibadah yang jauh lebih besar daripada itu. Allah menyatakan, aja'altum siqayatal hajj, apakah kalian jadikan siqayatal hajj memberikan minum para jemaah haji, wa imaratal masjidil haram dan memakmurkan masjidil haram, perkara besar kan itu kan. Kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa jahada fi sabilillah dan berjihad di jalan Allah, la yastawuna indallah, tidak sama, sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sama sekali. Anggaplah sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Afan, anggaplah sama-sama beriman. Ya. yang satu berjihad di jalan Allah, yang satunya asik dengan ibadah di Masjidil Haram misalnya, apakah nilainya sama? Ada satu kisah disebutkan di Siar Alamin Nubala, cuman mungkin agak ini ya kisahnya. Ya ini bagaimana Abdullah Ibnul Mubarak, beliau menulis surat kepada Fudail bin Iyad. Kisahnya masyhur. Mungkin lain waktu kita akan sebutkan. Al-Muhim di situ ditulis surat Abdullah bin Mubarak tentang bagaimana posisi beliau sebagai mujahid fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, riba dan yang lainnya, dengan Fudail bin Iyad, ahli ibadah yang luar biasa. Sahabat ini, dua orang sahabat berada di Masjidil Haram ibadah siang dan malam. Maka nasihat daripada Abdullah bin Mubarak sama sekali jauh berbeda antara kami yang berada di sini dengan Anda yang berada di sana. Kalau Anda bercucuran air mata ibadah, sedangkan kami bercucuran darah, dan seterusnya disebutkan di sana. Nasihat-nasihat yang panjang, yang kemudian Fudail bin Iyad menangis dan kemudian menyatakan shodaqo wa nasoha Ibn al-Mubarak telah benar dan telah memberikan nasihat Abdullah bin Mubarak. Jadi tidak sama antara orang-orang yang berjihad di saat jihad itu syar'i, sekali lagi, ya, di saat jihad itu syar'i dengan ibadah yang sangat besar di Masjidil Haram, yang sholatnya itu satu rokaatnya itu sama dengan 100.000 rokaat sholat di tempat yang lain. Tapi dengan jihad ya masih sangat jauh kalah. Allah menyatakan demikian, la yastawuna indallah. Naam. Siqayatul had wa imaratul Masjidil Haram amalun salih. Betul memang. Ya, siqayatul had, memberikan minum jamaah haji, kemudian memakmurkan Masjidil Haram, amal yang sangat besar, amalan salih. Walakin la yaftakhir insan bihadza, akan tetapi ya jangan kemudian berbangga. Wah, hatta jihad ya. Kalau berbangga dalam jihadnya ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dilihat bahwa dia adalah pemberani dan sebagainya, maka na'udzubillah. Semua ibadah di saat sebesar apapun ibadah tersebut, di saat bukan karena Allah, maka muspro, sia-sia. Ya, wa yadhun annahu yakfi, dia menyangka itu sudah cukup, bal alai an yushima bil a'mali salihatin ukhra. Hendaknya dia tetap untuk kemudian memiliki siham, memiliki andil dengan amalan-amalan soleh yang lain. Jangan merasa cukup dengan hanya sekedar satu ibadah, siqayatul had ataupun imaratul masjid, kemudian apalagi berbangga dengan itu. Allati hiya ajal min siqayatil had wa imaratil Masjidil Haram. Di mana di situ ada ibadah yang lebih mulia daripada memberikan minum kepada jamaah haji, memakmurkan daripada Masjidil Haram. Wa hiya al jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal iman billah, dan beriman kepada Allah. Wal hijrah, dan juga hijrah. Wa amal jalilah, dan amal-amal besar yang lain. Fal insan la yaqtasir ala amalin wa yadhun annahu yakfi. Maka hendaknya seseorang jangan mencukupkan satu amalan, dia menyangka itu sudah mencukupinya. La siyama idza dhanna annahu yakfi ani tibail Quran wa sunnah. Lebih-lebih lagi kalau dia menyangka itu sudah mencukupi, tidak lagi butuh kepada mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ini merupakan alamatul fudlan. Orang kalau sudah menjauh daripada Al-Quran, menjauh daripada sunnah, ya, la yurja khairu, tidak lagi diharapkan kebaikannya. Gimana dia tak, dia pobi dengan Al-Quran, pobi dengan dalil, takut dengan dalil. Apa yang bisa diharapkan? Lah kamu beribadah itu dengan apa kalau tidak mau dalil, benci dengan dalil? dia zahirnya beribadah, pada hakikatnya dia mengikuti dirinya sendiri, ibadah kepada dirinya, dia mengikuti aturan dia, tidak mau aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia mengikuti aturan daripada tokohnya, berarti dia mentokohkan ataupun beribadah kepada tokoh tersebut. Dia di dalam Al-Qur'an kalimat ittakhadhu ahbarum wa rubbanum arbaba min dunillah, itu bagaimana konteksnya? Mereka menjadikan ya tokoh-tokoh agama mereka, para ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Yakni dengan cara diikuti, dengan cara apa? Ditaati. Ya, aturan-aturan mereka yang dipakai, enggak mau tahu bagaimana aturan Allah. Mereka lebih tahu tentang aturan Allah. Sudah seperti itu. Enggak mau menerima dalil dari manapun datangnya. Wallahul musta'an. Ini merupakan musibah di dalam agama. Wal'an hunak man yadun man yadunun anna suknahum fi Makkah wal Madinah takfihim anil amal. Ada orang-orang sekarang ini mereka menyangka bahwa tinggalnya mereka di Mekah, tinggalnya mereka di Madinah itu sudah mencukupi mereka daripada amal. Oh, kita ini sudah tinggal di Mekah, di Madinah. Makkah itu keseluruhannya haram bagi pendapat yang demikian. Saya sholat di dalam rumah saya, karena ini masuk dalam daerah haram, sholat saya ini sudah 100 ribu kali lipat daripada sholat di tempat lain. Bahkan tidurnya saya kalau berada di tempat haram ini sudah ibadah, sampai sedemikian rupa. Ini nasihat daripada Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan, beliau memang tinggalnya tidak di Mekah, tidak di Madinah. Beliau di Riyadh. Tetapi beliau ingin meluruskan ya orang-orang yang mereka punya anggapan bahwa mereka tinggal di Mekah atau di Madinah sudah mencukupi sudah itu. Hatta qala qa'iduhum, sampai-sampai di antara mereka ada mengatakan an-na'im fihi yani al-haram khairun min al-qa'im fi ghairihi. Orang yang tidur di tanah haram itu lebih baik dibandingkan orang yang berdiri sholat di tanah selain haram. Wa hadza ghururun minasyaiton, dan ini merupakan tipu daya dari syaitan. Wallahu musta'an. Baik, ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Nahdlatillah huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.